السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Dari semua berkat hidayah dan taufik yang selalu Allah berikan kepada kita dari setiap detakan demi detakan jantung kita. Oleh karena itu marilah kita syukuri nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung, dan khususnya nikmat ilmu, nikmat iman dan nikmat amal soleh. Ini nikmat yang paling berharga dalam kehidupan dunia. Nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat untuk bisa mengkaji Riyadus Salihin, salah satu buku terbaik di dunia, di kotaknya. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Imam Nawawi rahimahullahu taala melalui karya beliau. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena buku ini berisi tentang ilmu yang merupakan kunci keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Dan hadirin Allah muliakan, para ulama kita mengatakan man kana yuridu dunya fa'alayhi bil ilm wa man kana yuridu al-akhirah fa'alayhi bil ilm. Barang siapa menginginkan keberhasilan dunia, maka dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang ingin keberhasilan di akhirat, dia pun harus tahu ilmunya. Dan sebagaimana nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa ilmu yang dimaksud bukan sebatas ilmu maklumat atau ilmu secara konten, tapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu manafa' walaysa mahfuz. Beliau menyatakan bahwa ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang hanya sekedar dihafal. Dan untuk mendapatkan manfaat ilmu, kita harus memenuhi syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Dan syarat terpenting adalah ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Bukan hanya sebatas mempelajari, tapi mempelajari sambil memuliakan ilmu. Bukan hanya mengikuti kajian, tapi pada saat kita ikut kajian, kita harus menunjukkan kemuliaan terhadap ilmu. Dan begitu kajian berakhir, kita pun juga harus memuliakan ilmu. Kaidah para ulama menyatakan, man la yukrimul ilma, la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut. Jadi ilmunya enggak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karena itu, kita enggak boleh lupa tentang konsep ini. Belajar harus, membaca, ya, mengikuti kajian, jangan sampai absen. Tapi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita harus muliakan ilmu tersebut. Karena itu kaidah para ulama. Kata para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-ilmu jamil la yunalu illa bil jamal. Ilmu itu hal yang sangat indah, maka tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara yang indah. Dengan cara yang indah. Dan cara itu adalah dengan memuliakan ilmu itu sendiri, dengan cara memuliakan ilmu itu sendiri. Makanya Imam Malik kalau kedatangan tamu, Imam Malik itu sekilas info guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau beliau kedatangan tamu, beliau akan bertanya, kita mau bicara tentang apa nih? Kalau bicara tentang masalah-masalah umum, maka beliau akan langsung meladeni dan merespon tamunya tersebut. Tapi jika tamu itu datang untuk mengkaji Al-Quran dan hadith Nabi SAW, maka beliau akan minta izin, beliau akan bersih-bersih, mandi, pakai parfum, dan tampil maksimal, baru keluar lagi dan berbicara. Lihat bagaimana para ulama memuliakan ilmu. Maka sekali lagi hadirin Allah muliakan, kaidah ini nggak boleh lupa, karena dengan inilah ilmu kita akan bermanfaat. Sebagaimana kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini, karena nggak mudah mendapatkan ilmu bermanfaat, lebih sulit daripada memahami itu, memahami ilmu itu sendiri atau menghafal ilmu itu sendiri. Karena itulah inti dari ilmu. Inti dari ilmu kan demikian. Bagaimana bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Maka Nabi kita SAW berdoa, Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu selalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pun juga harus menguatkan syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, jaga tauhid kita dan jaga ittiba kita, komitmen kita dalam mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir marilah bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini adalah hari Jumat, hadirin sekalian. Parameternya pekan ini, maka isi hari ini dengan ibadah dan ibadah. Hari Jumat adalah hari beribadah kepada Rabbul Alamin, hari memperbanyak amal soleh. Dan ditekankan beberapa amalan, memperbanyak salawat, membaca Al-Kahfi, sholat Jumat, berdoa di waktu sore. Karena sekali lagi hari ini adalah hari yang spesial. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memaksimalkan hari ini dengan amal ibadah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi dan masih bersama bab al-muhafadzah ala al-a'mal, bab mempertahankan amal soleh, mempertahankan amal ibadah. Dan kita masuk ke hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini penting dan banyak di antara kita belum mengetahui hadis ini. Maka kita minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa memahami dan mengamalkan kandungannya. Karena ini keseharian banget. Dan kita selalu bersyukur kepada Imam Nawawi setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita setiap hadis yang mungkin sebelumnya kita enggak pernah tahu. Kita masuk Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada, menjaga kaum muslimin dimanapun berada di kondisi yang tidak mudah, maupun bagi yang sedang mendapatkan kenikmatan. Semoga Allah menjaga dan merahmati kaum muslimin di Palestina dan di segala penjuru dunia. Dan semoga Allah menjaga keistimewaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi menyampaikan wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi minal lail au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa yang ketiduran sehingga dia tidak membaca hizibnya di waktu malam, atau sesuatu dari hal tersebut, maka dia membacanya antara sholat subuh dan sholat zuhur. Jadi dia baca di waktu pagi antara sholat subuh sampai sholat zuhur. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka dia mendapatkan pahala seperti ketika dia baca di waktu malam. Seperti pada saat dia baca di waktu malam. Jadi sekali lagi, barang siapa yang tidur atau ketiduran sehingga dia enggak baca hizibnya ha zaiba hizibnya di waktu malam atau sesuatu dari hizib tersebut, lalu ia baca antara sholat subuh dan sholat duhur, maka dia mendapatkan pahala seperti dia baca di waktu malam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan, pertanyaan pertamanya itu setelah kita bahas hadis ini atau kita bacakan redaksinya, kita bacakan matannya, apa yang dimaksud dengan hizib? Apa yang dimaksud dengan hizib? Aku kok baru dengar ya Ustaz, ada bacaan namanya hizib. Itu seperti apa Ustaz? Apa itu novel? Atau buletin? Atau surat kabar yang dicetak di waktu malam? Hizib jamaah yang Allah muliakan, hizib dijelaskan oleh para ulama adalah ma yaj'aluhu ar-rajulu 'ala nafsi min qira'ah aw salakal wirdi. Hizib itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk dirinya, baik itu qira'ah, membaca Al-Quran, atau sholat seperti wirid. Seperti wirid. Ini yang dijelaskan oleh atau bisa dicek dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadith wal Athar Ibnu al-Athir. Dan ini juga keterangan dari Al-Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, kitab yang sangat terkenal, beliau mengatakan yang dimaksud hizib di sini adalah al-wird min al-Quran, yaitu bacaan Al-Quranul Karim atau ayat yang kita baca dari Al-Quranul Karim. Atau ada yang mengatakan yang dimaksud hizib di sini adalah sholat lail yang sudah menjadi rutinitas seseorang di waktu malam. Jadi qiyamul lail yang menjadi rutinitas seseorang di waktu malam. Jadi keterangan para ulama, hizib itu, jadi kita mulai kenalan dengan istilah-istilah yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus tahu nih istilah-istilah yang disebutkan langsung oleh lisan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hizib. Hizib. Ha zai ba hizb. Hizbun. Atau hizbin. Jadi kalau dengar kata aduh aku tadi malam enggak baca hizb pun nih, itu berarti enggak baca Quran yang biasanya dia baca. Atau bisa jadi aduh tadi malam aku enggak bangun jadi aku enggak ngerjain hizb. Bisa jadi itu maksudnya qiyamul lail yang biasa dia lakukan tapi dia enggak lakukan tadi malam karena ketiduran. Jadi lagi hizb itu bisa bermakna Al-Qur'anul Karim dan bisa bermakna qiyamul lail. Itu yang dikatakan oleh para ulama kita. Hadirin Allah muliakan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menitikberatkan ke makna yang pertama. Karena makna yang kedua nanti kita akan baca lagi di hadith-hadith berikutnya yang lebih spesifik tentang qiyamul lail. Kita akan menitikberatkan tentang makna yang pertama, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita jemaah sekalian bahwa disyariatkan punya rutinitas membaca Al-Quran di waktu malam. Kita tuh disunahkan punya rutinitas membaca Al-Quran di waktu malam. Jadi membaca Al-Quran di waktu malam itu bukan hanya di bulan Ramadan. Bukan hanya di 10 malam terakhir. Bukan hanya untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi punya rutinitas membaca Al-Quran itu sepanjang tahun. Seorang muslim harus punya rutinitas membaca Al-Quranul Karim di waktu malam. Karena ini hal yang penting. Jadi makanya ini gak ada yang kebetulan kan hadirin sekalian. Ini cocok banget dibahas ba'da Ramadan. Nah, banyak di antara kita setelah Ramadan udah gak baca Quran di waktu malam. Wala malam, wala siang, wala segala macam. Jadi gak malam, gak siang, gak pagi udah gak baca Quran. Tapi padahal kita disunahkan untuk tetap menjaga rutinitas tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, i'lam anna qira'at al-Quran akidul adhkar. Ketahuilah membaca Al-Quranul Karim adalah sepenting-pentingnya zikir. Sepenting-pentingnya zikir. Fayan bagil al-mudawamatu alaiha falayukhli anha yawman walailah. Maka siyogianya Al-Quran itu dibaca secara kontinu. Jadi dipertahankan nih. Kita udah rutin baca Al-Quran di bulan Ramadan, di waktu malam, dipertahankan. Volumenya, ayatnya gak sebanyak ketika kita cari Lailatul Qadar. Tapi tetap dipertahankan. Karena itu sepenting-pentingnya zikir. Sepenting-pentingnya zikir. Akidul Adhkar. Itu seurgen-urgennya zikir. Jadi hendaknya dijaga. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, dan jangan sampai ada satu hari dan satu malam pun yang kosong dari membaca Al-Quran. Wa yahsulahu aslu qira'ah bi qira'atil ayatil qalilah, dan kita mendapatkan keutamaan merutinkan bacaan Al-Quran dengan hanya membaca ayat-ayat yang pendek atau ayat-ayat yang sedikit. Jadi nggak harus satu juz setiap malam. Ayat-ayat yang pendek aja bisa zaman sekarang. Jadi kenapa kita menyukai hal tersebut? Jadi ini adalah zikir terpenting kata Imam Nawawi. Jadi kalau mau hidup tenang, mau hidup nyaman, mau hidup bahagia, ya ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, dan ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu jadi tenang. Dan dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan zikir kepada Allah yang terpenting adalah membaca Al-Quran. Maka orang yang paling tenang hatinya, orang yang paling tenang jiwanya adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran. Jika dia membaca dengan lisan dan dengan hatinya. Dengan lisan dan dengan hatinya. Ini hal yang penting. Sebagaimana Nabi mengatakan sebaliknya, orang munafik terbanyak di tengah-tengah umat ini justru berasal dari pembaca-pembaca Al-Qur'annya. Aktsar munafiki umroh, orang munafik terbanyak dari umatku itu justru berasal dari pembaca-pembaca Al-Qur'an. Bukan dari pezinanya, bukan dari tukang maboknya, bukan dari penjudinya. Kenapa? Karena tapi hatinya gak terima. Hatinya gak terima. Tapi kalau kita bisa membaca dengan lisan dan hati kita, sehingga bacaan itu bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita benar-benar menjadi Ahlul Quran, maka itu adalah kehidupan yang bahagia. Makanya Imam Ahmad bin Abdul Halim itu setiap hari hadirin jemaah itu habis sholat subuh tuh nggak keluar, nggak langsung pulang atau nggak langsung beraktivitas, itu bisa kurang lebih ya plus minus tuh bisa baru beranjak ke aktivitas lain itu jam 8 atau mungkin 9. Jadi duha dong. Ngapain beliau berzikir kepada Allah? Berzikir, dan bukan hanya berzikir pagi. Kalau berpikir pagi sekali lagi, beberapa menit juga sudah selesai. Belum berpikir, belum membaca Al-Quranul Karim. Dan belum sampaikan, ini adalah sarapanku setiap pagi. Dan kalau aku tidak mengkonsumsi ini, aku akan lemes dan aku akan bermasalah. Al-Qamakam, itu mensipir. Jadi ini sarapan, ini menu wajib. Berzikir dan membaca Al-Quran setiap hari, setiap itu menu wajibnya orang-orang yang beriman. Menu wajibnya orang-orang beriman. Kalau kita nggak baca, akan ada masalah dalam kehidupan kita. Akan ada masalah dengan cara kita merespon sesuatu. Akan ada masalah dengan cara kita melihat sesuatu. Akan ada masalah dengan cara kita menyikapi sesuatu. Hati itu gak tenang. Hati itu gampang galau. Karena ini kuncinya Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Hanya dengan berzikir, dan berzikir yang terpenting kata Imam Nawawi adalah membaca Al-Quran, dan Al-Quran adalah ruh untuk kita. Sebagaimana ayat yang suka kita ulang-ulang dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina, dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perintah kami. Ruh. Al-Quran itu ruh. Jadi sehari tanpa Al-Quran itu seperti menjalani kehidupan di hari itu tanpa ruh. Jadi kayak mayat hidup. Gak ada kebahagiaan, gak ada ketenangan, gak ada keceriaan. Kalau penceria itu bukan kebahagiaan hakiki. Sebagaimana sebagian orang terpuaskan dengan maksiat. Tapi puas syahwat, bukan kebahagiaan sejati. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin Allah muliakan. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tuh disyariatkan, disunahkan untuk membaca dan merutinkan membaca Al-Quran di setiap malam, bukan setiap siang, pagi, atau pagi, siang, atau sore hari, atau malam. Dan kata Imam Nawawi tadi, gak perlu banyak-banyak, gak harus banyak-banyak. Kalau bisa banyak ya bagus, tapi gak harus banyak-banyak. Ini keutamaan ini bisa kita dapatkan walaupun hanya membaca beberapa ayat. Masih ingat hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a 10 ayatin fi laila lam yuktab minal ghafilin. Barang saya membaca 10 ayat di satu malam, 10 ayat di sebuah malam, maka dia tidak akan tercatat sebagai orang-orang yang lalai. Hadis dikeluarkan Al-Imam Hakim dalam Mustadrak. Jadi gak akan tercatat sebagai orang yang lalai. Jadi aman. Jadi untuk bisa dapatkan keutamaan ini, cukup 10 ayat. Apa susahnya baca 10 ayat? 10 ayat itu simpel. Sangat-sangat, hadirin, sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Oleh karena itu, gak ada alasan untuk kita gak baca. Gak ada alasan untuk kita untuk tidak baca secara rutin. Kalau kelewatan nanti kita, ini poin hadis ini. Jadi kalau setiap malam gak pernah baca, gak ada alasan. Hadisnya 10 ayat masa gak bisa. Surat Ad-Duha, berapa ayat? Surat Ad-Duha. Masya Allah, tawadu, mau pamer. 11 ayat. 11 ayat, Duha, Ad-Duha. Kan baca Ad-Duha semuanya hafal. Semuanya hafal. Ya insya Allah ya, mayoritas kita hafal. Dan pendek. Dan gak berjam-jam. Ya udah diulang aja tuh. Sambil ditadaburi. Sambil direnungkan. Sambil dihayati. Kan itu hal yang, apa namanya, yang sederhana. Ad-Duha. Hadirin Allah muliakan. Wal Adiyat berapa ayat? Wal Adiyat itu berapa? 11 ayat lagi, 11 ayat. Masa enggak bisa baca Al-Adiyat? Al-Qari'ah berapa ayat? 11 ayat juga. Masa enggak bisa baca Al-Qari'ah di waktu malam sambil merenung gitu. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Jadi hadirin Allah muliakan. Hanya 10 ayat dan kita mendapatkan jaminan tidak termasuk orang yang lalai. Al-Humazah berapa ayat? Al-Humazah 9 ayat. Berarti satu lagi. Lanjut lagi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Ada aku tidur Pak Ustaz. Jadi cuma demo satu lagi di surat berikutnya. Ya jangan dilanjutin lagi sampai selesai al-filnya. Jadi hadirin Allah muliakan, sangat-sangat mudah gitu. Kata Imam Nawawi, kita dapat utamanya walaupun hanya membaca beberapa ayat aja. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tabrani, man qara'a mi'ata ayat fi laylah kutiba lahu qunutu laylah. Barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka dia mendapatkan bonus pahala seperti kunut atau sholat semalam suntuk, atau qiyam semalam suntuk, 100 ayat. Seperti qiyam, qiyamulail semalam suntuk, 100 ayat. Dan sangat-sangat gak memberatkan kok. 100 ayat tuh cukup nyaman dan enggak menghabiskan waktu hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. An-Naba berapa ayat? 40 ayat. Lalu An-Nazi'at berapa ayat? 46 ayat. Udah. 40 ayat 46. 86. Tinggal masuk Abasa. Selesai 100 ayat. Jadi mulai malam ini kita harus punya hizab dari bacaan Al-Quranul Karim. Nah, kita lanjutkan sebagaimana keterangan dari Al-Imam Asy-Syaukani yang tadi terputus, dan ini bisa jadi pelajaran kedua. Jadi setelah kita tahu, ternyata disyariatkan ya, ternyata ini tuntunan Nabi kita sama-sama, ini disunahkan. Nah, pelajaran berikutnya, idza fata bisababin naum au udhrin minal a'dzar, dan apabila kita enggak baca di malam harinya karena ketiduran atau ada udzur, mungkin migrain kita kambuh, pening, pusing, terus atau ada urusan yang sangat urgent sehingga kita benar-benar enggak sempat. Padahal sekali lagi cukup baca ad-duha selesai masalah. Jadi ini benar-benar udur banget lah. Baca Tuhan selesai. Baca Al-Adi. Sangat-sangat sederhana. Tapi kalau kita gak bisa juga, karena ketiduran, lupa, capek, maka hendaknya kita ganti antara sholat subuh dan sholat duhur. Sholat subuh dan sholat duhur. Udah baca Quran antara sholat subuh dan sholat duhur, maka dia mendapatkan pahala seperti kalau dia baca di waktu malam. Jika dia baca di waktu malam, jadi dia akan mendapatkan pahala seperti jika dia membaca di waktu malam hari ini. Jadi kalau kita misalnya malam nanti gak kebaca, atau tadi malam gak baca, baca antara subuh dan zuhur. Subuh dan zuhur. Itu tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kelewatan. Dibaca. Dijelaskan oleh para ulama sehingga setiap hari itu kita gak pernah terpisah dengan Al-Quranul Karim. Dan ini menjadi kehidupan kita. Jadi Al-Quran itu benar-benar jadi bagian dari kehidupan kita. Hatta yawil qalbuhu rabban bidhikrillahi azza wa jalla. Sehingga hati kita senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita gak keras gitu, basah terus. Jadi lembut gitulah, lunak, gitu. Nggak keras. Dan ini hal yang selalu harus kita tekankan, harus kita tanamkan. Dan dari sini juga kata para ulama, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita enggak mengerjakan di waktu malam, Allah kasih kesempatan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar kita kerjakan setelah setelah waktunya. Atau yang biasa dikenal dalam ilmu fikih, qadha. Di qadha jamak sekarang. Jadi nggak ada alasan, dan ini kebaikan. Kita nggak kehilangan momentum, kita nggak kehilangan momentum. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama seperti Al Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak semua bisa diqadha, ya. Tidak semua bisa diqadha. Mari kita simak keterangan beliau. Kata beliau, yan bagi lil insan mudawamatu ala fi'lil khair. Seyogianya seseorang itu menjaga rutinitas mengerjakan amal kebaikan. Wa alla yad'a ma nasiyahu idza kana yumkinu qada'uhu. Dan hendaknya tidak meninggalkan amalan yang dia lupa kerjain jika selama amal itu bisa diqadha. Selama amal itu bisa diqadha. Amma la yumkinu qada'uhu fa innahu idza nasiyahu saqat. Adapun beberapa amalan yang tidak bisa diqadha, maka jika dia lupa, maka gugurlah amalan tersebut. Jadi pada dasarnya bisa dikorong. Makanya memang amalan sunnah yang biasa rutin kita kerjakan bisa dikodok walaupun, atau kodok itu setelah waktunya. Tapi ngomong-ngomong ngerti kodok gak sih? Ngerti. Rangga ngerti kodok, Rangga. Ngerti kodok. Untung lupa nantung sendiri. Ngerti kodok gak? Ngerti. Apa kodok? Ya seperti itu lah Pak Ustaz. Apa? Jadi di dalam ilmu fikih itu ada dua istilah. Ada kodok. Ada ya. Hamzah, dal, alif, hamzah. Jadi bukan ada. Ada gak sih? Ya ada. Bukan. Ini ada. Ada dan ada qadha hamzah sukun kalau mau disukun, kalau itu tergantung posisinya di ilmu nahwu. Jadi ada qadha. Ada itu artinya mengerjakan amalan di waktunya gitu. Jadi kalau kita dengar enggak, Anda harus kerjaan adaan gitu. Kalau adaan berarti mengerjakan sesuatu di mengerjakan amalan di waktunya. Qadha itu mengerjakan amalan setelah waktunya berakhir. Makanya, jangan lupa qadha puasa Ramadan kemarin. Kapan dikerjakan? Di bulan Syawal, atau di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah. Jadi mengerjakan sesuatu setelah waktunya berakhir. Itu qadha. Kalau ada, jadi kalau kita kerjakan puasa Ramadan ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-30, di bulan Ramadan itu namanya ada. Tapi kalau kita kerja karena kita sakit, akhirnya kita nggak puasa di tanggal 15, lalu kita kerjakan di bulan Syawal, itu dinamakan qadha. Jadi ada dan ada qadha dalam ilmu fikih. Jadi itu gambaran. Nah, ulama mengatakan barang siapa yang terbiasa mengerjakan amal soleh, tapi suatu saat dia nggak kerjain di waktunya secara ada, maka dia bisa mengkodok. Walaupun amalan itu sunnah, kan membaca Al-Quran malam hari sunnah. Tapi ada beberapa amalan yang nggak bisa dikodok. Contohnya apa? Contohnya Al-Imam Al-Muslimin memberikan contoh tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu nggak ada kodoknya. Jadi kalau misalnya kita masuk masjid, kita disunahkan atau kita disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi khilaf ya, hukum sholat tahiyatul masjid apa? Nah itu mengatakan sunnah, sebagian orang mengatakan wajib. Terlepas hukumnya apa, kita nggak bahas masalah itu sekarang. Tapi kita disyariatkan untuk sholat dua rakaat. sholat 2 rakaat ketika masuk ke masjid. Nah, ketika kita lupa, kita udah duduk, kita udah ngobrol segala macam, kita udah nepok punggung pundak teman kita terus, bro apa kabar, bro, ketawa segala macam. Setelah 5 menit, iya tadi belum salat atau masjid, gue salat atau masjid dulu ya, nggak bisa. Kenapa demikian? Karena title masjid itu dijelaskan oleh para ulama sebagai seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain-lain. Substansinya atau esensi dari Baitul Masjid adalah mengisi detik-detik pertama kita ketika kita masuk masjid dengan sholat. Gitu. Jadi disyaratnya Baitul Masjid agar aktivitas yang pertama kali kita lakukan ketika kita masjid itu sholat dua. Makanya Baitul Masjid itu gugur ketika kita masuk masjid qomat gitu loh. Atau imam sudah mulai. Imam udah baca alhamdulillahirabbil alamin. Kata masjid belum salat kan? Enggak, udah. Karena tujuannya atau esensinya sudah terpenuhi dengan Anda masuk ke dalam salat berjamaah yang wajib itu. Karena esensi tahiyatul masjid dijelaskan sebagian para ulama agar aktif pertama kali kita ketika masuk masjid itu salat. Jadi nggak ada fadonya, udah selesai, udah kelewat, udah hilang momentum. Kan itu aktivitas pertama harus sholat atau hendaknya kita sholat. Itu salah satu contoh. Namun secara umum amalan yang tidak bisa kita yang lupa kita lakukan atau ada udur kita bisa qada. Bahkan dalam masalah itikaf tadi kan pernah itikaf di bulan Syawal mengqada pada saat beliau membatalkan itu di 10 malam terakhir atau di bulan Ramadan. Jadi ini kasih sayang Allah kepada kita agar kita enggak kehilangan momentum. Walaupun sekali lagi di kulli qa'idatin mustathnayat, di setiap kaidah ada pengecualian. Di setiap kaidah umum ada anomali. Dan ini kaidah juga. Di setiap kaidah ada pengecualian seperti tahiyatul masjid itu tidak ada fardunya dijelaskan para ulama kita. Jadi secara umum amalan yang biasa kita lakukan secara ada, begitu kita ada tepatnya di waktunya, begitu ada miss, ada khilaf atau ada lupa, ada ketiduran, maka dikontrol. Dan Allah Maha Baik, Allah kasih kesempatan agar kita dapat pahala, Allah kasih kesempatan lagi agar kita bisa tenang dengan berpikir, Allah kasih kesempatan agar kita bisa menambah pundi-pundi pahala kita, keberkahan dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, kalau itu pun kita gak manfaatkan, apakah kita masih ada alasan di hari kiamat nanti? Apakah kita masih ada alasan? Gak bisa beralasan di hari kiamat. Allah udah kasih waktu yang sangat luar biasa. Kenapa Anda gak manfaatin? Kenapa Anda gak gunakan? Oke, kelewatan ya kotor. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Hadirin Allah muliakan. Semoga bermanfaat. Dan dari sini sekali lagi kita buat simpel aja. Bagi yang sebelumnya belum tahu, mulai malam ini hendaknya kita punya aktivitas baru yang kita rutinkan insyaallah taala, yaitu baca Al-Qur'anul Karim di waktu malam sebagaimana kita juga baca di waktu siang atau pagi atau sore. Dan ini sangat besar keutamaannya, dan keutamaannya bisa kita dapatkan hanya dengan baca ayat-ayat yang pendek dan singkat. Dan tadi disampaikan, barang saya membaca 10 ayat di waktu malam, dia tidak terlabeli sebagai orang-orang lalai. Kita selamat dari vonis orang-orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa baca 100 ayat, kita dapat bonus pahala qiyamul lail semalam suntuk. Itu belum ditambah pahalanya 1 huruf 10 pahala. 1 huruf 10 pahala. Dan hidup kita akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih matang. Tadi hati kita nggak keras karena dibasahi terus dengan ayat-ayat Al-Quran yang Karim. Hati kita nggak keras. Makanya kalau hati lagi keras, baca Al-Quran yang Karim. Dan Al-Quran adalah ruh, sebagaimana surat Asy-Syura tadi. Dan kalau kita kelewatan, kapan dikodoknya atau kapan dibacanya? Antara sholat subuh dengan zuhur. Jadi pagi ini dibaca. Pagi ini dibaca. Dan kita dapat pahala waktu malam. Aman. Jadi malam gak kelewatan, gak ketinggalan. Ini yang bisa disampaikan, maka sebanyak semoga Allah memberikan taufik kepada kita, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah menjaga seluruh kaum muslimin dan merahmati seluruh kaum muslimin dan mengampuni segala khilaf seluruh kaum muslimin, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi ahli Al-Quran dan punya kehidupan dengan Al-Quran dan Karim, bukan hanya di Ramadan tapi juga setelah Ramadan. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.